Mitra Bisnis melakukan reformasi birokrasi dalam rangka melayani minat investasi di dalam negeri menjadi hal yang harus terus diupayakan agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan keinginan para investor dalam hal transparansi. Salah satu yang akan dilakukan adalah meluncurkan tracking system yang membantu investor untuk memonitor dokumen izin investasinya melalui fasilitas online. Selain bermanfaat bagi investor, sistem ini juga berpengaruh terhadap kinerja birokrasi kita lantaran pengawasan dilakukan oleh pihak independen, dalam hal ini investor sendiri, sehingga beban birokrasi menjadi semakin efisien. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda tentang reformasi birokrasi yang berbasis online sistem seperti ini? Buat kita ini juga bagus, nggak perlu lagi dibikin sebuah tim khusus untuk komite mengawasi, evaluasi. Nah, ini investor kan kadang-kadang hobinya ngeluh, ya biarin aja mereka ngeluh kan, saya kasih kesempatan untuk ngeluh, saya kasih PIN. Nah, dia dengan sendirinya nggak perlu bayar orang, dia ngawasin orang kantor saya kan. Sebagai contoh, itu yang kita lakukan dengan yang disebut sebagai tracking system. Ini juga akan memberikan semacam upaya untuk reform mulai dari BKPM dulu. Nanti kalau sistemnya ini sudah jalan, establish, tentu kan ini pasti nanti di dalam perjalanan ada yang nggak sempurna, kita sempurnain lagi sampai semua settle. Kemudian nanti kita ajak pemerintah daerah untuk ikut. Jadi nanti ke depannya satu hari kalau Anda apply perizinan di investasi, itu satu, bahkan ke daerah Anda bisa monitor dari smartphone Anda. Nah, ini kan satu hal yang nggak perlu ribut-ribut reformnya kan, kita lakukan. Nah, dengan begini investor akan merasa bahwa dia punya partner di sini. Atau saya ambil contoh lagi misalnya, kalau orang datang dari luar negeri, dia nggak mungkin datang ke Indonesia, hanya datang ke BKPM untuk nanya, caranya untuk investasi gimana sih gitu. Mahal sekali kalau dia datang dari Amerika hanya untuk nanya itu. Yang dia bisa lakukan adalah dia lihat di website, dia telepon, atau dia kirim email kan. Nah, pada waktu lalu misalnya kita lihat, saya cek di website, informasinya nggak cukup jelas, sehingga yang kita lakukan kita coba improve di website, sehingga orang nggak perlu nanya lagi. Jadi kita introduce mengenai step how to invest gitu. Jadi satu-satu benar-benar investment for dummies gitu ya. Jadi kalau Anda lakukan ini gitu. Nanti kita juga akan coba improve dengan nanti dikasih contoh gimana cara ngisi formnya segala macam gitu. Ya, dimudahkan. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.